dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa'idha asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kering. Sungguh, itu berarti Dia berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wala in arsalna rihan fara'uhu musfarra lawallu min ba'dihi yakfurun. Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Fa'innaka la tusmi'u al-mawta wa la tusmi'u summa al-du'a'a idha wallaw mudibirin. Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu biayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fahadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Fayawma idzin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Qur'an ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka,